bersama Kompak, bersama Ramayana. Kita goyang kembali untuk saudaraku Madura bareng kehadiran dari Mona Lisa Adela. Permintaan juga dari Haji Jauri yang ada di Jambi. Bapak Kades Pateng Teng, Bapak Kades Kajuana dan juga Maruga, terima kasih.